Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. سبحانك لا نسي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد ولك الشكر على ذلك اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا ويا غافر الذنوب اغفر الذنوب وَيَا مُفَرِّجَ الْكُرُوبِ فَرِّجِ الْكُرُوبِ وَيَا سَاتِرَ الْعُيُوبِ اسْتُرِ الْعُيُوبِ يَا عَلَّامَ الْغُيُوبِ بِبَرَكَةِ الْحَبِيبِ الْمَحْبُوبِ اللهم يا ربنا أصلحنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم يا ربنا ولايتنا في من خافك واتقاك أعنا يا ربنا على طاعتك وَعِنَّا يَا رَبَّنَا عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَخُسْنِ عِبَادَتِكَ أَعِنَّا عَلَى تَرْكِ مَأْسِيَتِكَ اُرْزُقْنَا يَا رَبَّنَا التَّوْبَةَ قَبْلَ الْمَوْتِ وَالشَّهَادَةَ عِنْدَ الْمَوْتِ وَالْجَنَّةَ بَعْدَ الْمَوْتِ أما بعد يا kami cintai, yang kami muliakan para orang tua kami, para pemirsa, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah. Pagi ini kita bisa melanjutkan belajar kita bersama dengan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dengan kitab Riyadhus Shalihinnya. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, menjadikan hati kita hati yang insaf di saat mendengar sebuah kebenaran, bisa mengakui kalau itu kebenaran, dan di saat itu mendengar, di saat mendengar kebatilan, diberi keinsyafan kalau itu kebatilan, dan mudah untuk meninggalkannya. Dan semoga Allah menjaga hati kita, menjaga perilaku lahir kita, sehingga lahir batin kita benar-benar sesuai dengan apa yang Allah inginkan, sesuai dengan apa yang disenangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah mengirimkan kepada kita kawan-kawan yang baik, teman-teman yang baik. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari kawan yang tidak baik. Jika kawan baik, maka sangat mudah membawa kita kepada kebaikan. Begitu sebaliknya, jika kita berkawan dengan orang yang tidak baik, sangat dikhawatirkan kalau kita ke bawah. Apalagi jika kawan itu punya kelebihan, apakah dari sisi ilmu atau sisi harta, sisi pangkat, yang sungguh dengan kelebihan itu kadang menjadikan kita itu mudah tunduk kepada orang tersebut karena kepentingan pribadi kita. Dan itu sangat membahayakan kepada iman kita. Kalau kita punya kawan orang kaya, sangat mudah hati kita tertunduk dengan kekayaannya, sehingga omongannya pun akan seperti menjadi fatwa. Mudah kita kebawa. Begitu juga kalau yang ngomong apa kawan kita adalah orang yang di atas kita, atasan kita, yang punya jabatan. Maka ketahuilah, saat seperti itu, hati kita yang lemah ini mudah kebawa. Akan tapi kalau memang hati kuat, susah dipengaruhi. Tapi apapun bentuknya, pengaruh kawan itu sangat besar terhadap kita. Maka dari itu, memohonlah kepada Allah, semoga Allah memberi kepada kita kawan yang baik, dan menjauhkan dari kawan yang tidak baik. Tapi pun demikian, kita juga harus berusaha. Berusaha dengan lahir kita, batin kita memohon, iya. Tapi secara lahir, kita harus berusaha. Kita harus tahu diri. Jangan sombong. Mentang-mentang punya ilmu, lalu berkata, aku bisa kok menfilter, aku bisa memilah dan memilih. Aku bisa menjaga diri. Nah, ini kesombongan biasanya. Dan biasanya orang semacam ini sembrono. Main coba-coba dan sebagainya. Baru kalau sudah kecebur, baru sadar nanti. Terjerumus, tersesat. Dan nanti sadarnya kalau sudah di akhirat lebih capek lagi. Nah ini, maka Anda jangan berani-berani berkawan dengan orang yang dia itu bakal menghantarkan kita kepada kenistaan di hadapan Allah. Kalau dia tidak baik, sangat mempengaruhi kita. Apalagi dia punya kelebihan. Apalagi orang yang punya kelebihan. Kemudian dia kok tidak baik, hati-hati, sangat berbahaya. Wong yang sama dengan kita atau di bawah kita saja, mungkin membahayakan kita kok. Pembantu kita yang tidak baik misalnya. Pegawai kita yang tidak baik, bisa saja mempengaruhi. Mungkin mempengaruhi kita. Apalagi jika adalah orang tersebut adalah atasan kita. Apalagi dia adalah pemimpin kita. Kita bahas pada pertemuan yang lalu bagaimana kita itu diperintahkan oleh Allah untuk patuh kepada pemimpin. Kalau keluar dari pemimpin hukumnya haram, dan nanti akan kita baca lagi hadis selanjutnya yang serupa. Kemudian karena begitu beratnya kita dengan pemimpin harus patuh kecuali di dalam keharaman kita tidak boleh patuh. Maka kewajiban kita sebelum patuh kepada pemimpin adalah memilih pemimpin yang benar. Memilih pemimpin yang benar. Dan ingat akhirat. Ingat kehidupan di akhirat nanti. Awas, hati-hati. Gara-gara 100 ribu, 500 ribu. Gara-gara pondoknya dibangun saja, ustadznya sudah hilang akal. Sehingga tidak sadar harus memilih orang yang bakal menjadi sebab kehancuran agama Allah subhanahu wa ta'ala. Agama Allah tidak bakal rusak. Kehancuran umat Nabi Muhammad maksudnya. Na'udzubillah. Dan itu memang kelemahan hati. Kelemahan hati. Maka kepatuhan harus, tapi sebelum kita patuh, kita harus berusaha untuk mencari pemimpin yang baik di dalam rumah kita. Atau orang yang akan kita beri tugas menjadi wakil kita. Mewakili urusan kita, harus kita pilih yang baik. Termasuk di dalam rumah tangga, kalau Anda seorang wanita, awas, awas, awas, jangan sampai asal pilih. Anda harus, jika ingin menikah, jika yang belum menikah, jika Anda menikah dengan seorang laki-laki, harus kebayang di benak Anda, terlintas di benak Anda, ada gambaran bahwasanya dia bisa menjadi imam di dalam rumah Anda. Dia akan membawa Anda kepada kebaikan, kepada keadaan yang lebih baik. Harus ada gambaran semacam itu. Bukan gambaran dia punya duit, bukan gambaran dia punya pangkat itu, bukan. Kalau ada wanita menikahi seseorang karena kekayaannya dan karena pangkatnya, ketahuilah dia sebelum masuk rumahnya sudah hina kok. Dia sudah rendah, sudah hina. Dan terhinakan gitu. Karena senang dengan kekayaannya. Terkagum-kagum melihat rumahnya. Wah, melihat mobilnya ini. Begitu sebaliknya seorang laki-laki pun demikian. Jika ia memilih seorang istri, dia adalah wakilnya. Yang akan bakal mengurusi siapa? Mengurusi penerusnya, anak-anaknya. Maka Anda sebagai seorang laki-laki, kalau memilih seorang wanita, harus Anda pastikan secara lahir, dia bakal bisa Anda titipi harta Anda. Dia bakal bisa Anda titipi untuk ngurusi anak-anak. Ini kadang-kadang seorang laki-laki pun tidak berpikir. Kriterianya enggak jelas. Apa yang menjadikan sebab engkau memilih wanita tersebut? Bingung dia. Ya sudah, pokoknya saya bingung juga. Mungkin berbahaya kalau ngomong saya bingung. Apa sih kriterianya? Ini. Maka memilih. Jadi kalau di sini disebutkan tentang pemimpin, ini adalah sesuatu yang lebih besar lagi. Pemimpin, dari sini saja orang faham loh ya, kalau memilih pasangan yang salah, istri yang salah, itu yang biar yang rusak adalah rumah tangganya kok. Kalau seorang istri memilih suami yang tidak benar, maka yang bakal rusak adalah rumah tangganya. Terus naik ke atas, bagaimana jika kita memilih seorang presiden yang salah misalnya, atau seorang gubernur yang salah, seorang bupati yang salah, yang bakal mengurusi banyak urusan kita. Di dalam yang kecil saja, Yang secara pangkat kurang lebih lah, suami istri kan mitra, akan tapi biarpun demikian harus ada imamnya, yang dikukuhkan jadi imam, seorang suami. Kalau di sini saja sudah tidak baik, kita tidak bisa, kita susah. Jangan-jangan menantang suami, alim, hebat, saya seorang alim, ustaz, saya juga petinju, misalnya atau apa, pemain silat. Siapa berani dengan saya? Makanya saya kan istri yang penting cantik. Masalah akhlak kan nanti, kalau macam-macam mau ditinju. Halah. Belum tentu itu. Istri kadang-kadang kalau mau ngerusak enggak pakai ngajak gulet, enggak ada tinju, enggak. Yang ada di perutnya jadi senjata, ini anakmu misalnya. Masya Allah, sudah enggak bisa ngapa-ngapain itu. Yang jenggotan keker itu pun kalah itu. Diajak maksiat jadi mau itu. Makanya jangan main-main. Senjatanya istri adalah juga dengan kelembutannya. Kalau salah ya salah. Jadi memilih ini penting. Jadi yang kita baca ini adalah Nabi bercerita tentang suatu yang besar. Kemarin kita baca Al-Quran adalah tentang hadis kemarin, hadis tafsir ya. Kemarin tafsir tentang larangan kita mengangkat orang Yahudi Nasrani menjadi pemimpin. Dan juga hadis-hadis sebelumnya tentang kepemimpinan, tidak boleh patuh dengan pemimpin. Kemudian bagaimana kita memilih pemimpin. Ini ada hubungannya dengan semua dalam kehidupan kita. Sekarang ada orang mau sholat susah. Mau sholat susah. Kenapa? Tidak boleh sama bos saya. Kurang ajar itu bos saya. Yang salah bukan bos ente. Ente yang milih bos dia salah. Nyalain orang lagi. Hah? Ente yang salah milih bos. Ngapain kamu kerja di tempatnya orang yang melarang kamu sholat? Coba. Jadi kita jangan buru-buru nyalain dulu orang lain, salahin dirimu sendiri. Kalau misalnya punya bupati, wali kota, atau gubernur, atau presiden, gak benar. Wah, kamu ikut andil gak dalam memilih dulu kira-kira? Ayo. Baik, ini secara umum, ini gambaran tentang bagaimana kita itu hendaknya memilih pemimpin itu benar, baik pemimpin dalam wilayah lingkup yang besar, atau kecil dalam rumah tangga, atau apapun yang bakal kita jadikan pemimpin, atau yang bakal mewakili kita dalam menjalankan tugas-tugas kita, kita harus dipilih, kita harus memilih. Karena apa? Kalau kepada atasan kita harus patuh. Ini kaidah, kalau tidak patuh ini melanggar, dan ini bakal rusak. Harus patuh, makanya di dalam akidah kita, ahli sunnati wal jamati, tidak boleh kita keluar dari imam yang benar, kecuali karena kekafirannya. Sebab kalau kita keluar nanti terjadi pemberontakan misalnya akan dibantai. Kita akan dibantai karena apa? Yang namanya pemerintah atau hakim atau imam itu punya perangkat-perangkat, persenjataan dan sebagainya, kekuatan. Maka dari itu dilarang oleh Islam karena apa? Yang diinginkan oleh Islam adalah keindahan. Tapi pemimpinnya kan kurang ajar, pemimpinnya fajir. Baik, kalau pemimpin fajir, ini di sini disebutkan, pemimpinnya gak benar bagaimana ini? Yang penting jangan kau membawa umat ini, membawa teman-temanmu untuk hancur. Baik, kita langsung bawa menjahati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Imam Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikas sam'a wat ta'ata, alaikas sam'a wat ta'atu. Alaikas sam'u wa ta'atu, hendaknya engkau senantiasa mendengar, wa ta'atu, dan patuh kepada imammu, kepada pemimpinmu. Ingat kemarin judulnya adalah dalam judul bab wujubi ta'ati wulatil amri fi ghairi maksiatin, wajib kita patuh kepada waliyul amri, kepada pemimpin kita, umarok kita yang ngurusi urusan kita, kita wajib patuh selain di dalam kemaksiatan. Kalau kita suruh maksiat, no, gak mau kita. Tapi selagi bukan kemaksiatan, wajib patuh. Kapan kita patuh? Fi usrika, biarpun dalam keadaan gak enak buatmu. Fi usrika, kau susah. Wa yusrika, kau diberi kemudahan oleh Allah. Man syatut, man syatika, di dalam keadaan kau ini sesuatu yang semangat, seneng gak seneng gitu loh. Wa makrahika, baik seneng atau gak seneng, wajib kamu patuh. Wajib kamu patuh kepada pemimpinmu. Seneng atau gak seneng, selagi tidak haram kamu harus patuh. selagi tidak haram. Biarpun itu bertentangan dengan hati nuranimu. Karena apa? Selagi tidak haram, kamu harus patuh. Biarpun itu bertentangan dengan madhabmu dalam urusan fikih, asalkan tidak haram, kamu harus patuh. Seperti kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, misalnya urusan menetapkan bulan Ramadan atau hari raya, selagi tidak haram, maka wajib patuh. Selagi khilaf di antara ulama, antara hari ini dan besok, misalnya karena perbedaan antara khilaf dengan apa hisab dengan ru'yatul hilal misalnya, maka wajib kita ngikuti apa kata pemimpin, apa kata pemerintah. Ini cuman kadang-kadang kita ini urusan begini pun juga punya dibikin masalah. Di kampung kita bikin masalah. Wa tharatina 'alaika, biarpun dia itu menomorduakan kalian. Artinya apa? Biarpun dia enggak peduli, hanya mementingkan dirinya sendiri, enggak peduli tentang urusanmu. Subhanallah ya, sampai derajat semacam ini. Apalagi dia misalnya hanya mementingkan kekayaan untuk diri mereka, tapi kepada kita sewenang-wenang dan sebagainya. Tapi ingat, asalkan bukan kekafiran, tetap kita dilarang untuk keluar. Apa yang dikhawatirkan dari itu semuanya? Kenapa kok enggak boleh ngelawan kita? Sebab kalau sudah orang dasarnya itu tidak baik, misalnya jahat, maka sangat mudah untuk melakukan kejahatan kepada kalian semuanya dengan kejahatan yang lebih pedih lagi. Seperti terjadi pada zaman dahulu namanya Hajjaj bin Yusuf. Gua enggak bisa ini. Mau ngapain? Bantai itu kalau ada ulama, berapa ribu ulama dibunuh. Berapa ribu ulama dibantai. Kalau sudah ajak cocok langsung Al-Gojo, penggal lehernya itu ulama. Ini pada zaman dulu ada. Dan memang Nabi melarang kita melawan mereka karena sudah begitu. Lawannya adalah ajalnya dia, maka kita hendaknya sabar saja. Kalau kita ingin membuat satu pergerakan, harus ada perhitungan. Kita bakal digiles atau kita mendapatkan kemenangan. Bahkan dalam segala urusan, jihad pun juga demikian loh ya. Jihad pun harus ada perhitungan. Jihad harus ada perhitungan. Jihad bukan bunuh diri, kita 100 orang. Melawan 5.000 orang, oh ya di habislah kita, harus ada perhitungan. Termasuk kita membuat satu gerakan-gerakan yang sifatnya bakal terjadi misalnya adu senjata dan sebagainya, kita tidak boleh main-main. Haram kita menjerumuskan umat ini kepada kehancuran. Inilah pendidikan yang ada di dalam syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis lain lagi, wan Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan kepada Abdullah bin Amr. Qala, beliau berkata, kunna ma'a Rasulillah, suatu ketika kami bersama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin, dalam sebuah perjalanan bepergian. Fa nazalna manzilan, kemudian kami turun di sebuah tempat istirahat. Faminna man yuslihu khiba'ahu, ada sebagian dari kami yang membuat perkemahan. Kalau khiba itu perkemahan yang patoknya kakinya itu dua atau tiga. Tiga itu khiba. Kalau empat namanya rumah, sudah kayak rumah. Jadi ada membuat mendirikan perkemahan. Wa minna man yantadilu, ada di antara kami yang membenahi tombaknya. Tombaknya dibenahi. Wa minna man huwa fi jasharihi, bahkan ada di antara kami yang juga mengurusi ternaknya, karena itu bekal hidup di dalam perjalanan ternaknya. Itna ada munadi Rasulillah, tiba-tiba ada yang menyeru dari utusannya Nabi SAW, ada yang memanggil, as-salata jami'atan, as-salata jami'atan, atau as-salatu jami'atun. Salat, salat, salat. Diseru, diajak sholat. Fajtama'na ila Rasulillah, kemudian bergegas kami berkumpul bersama Rasulillah. Faqala, kemudian Nabi memberikan petuah. Innahu, sesungguhnya lam yakun nabiyun qabli, tidak ada nabi. Lam yakun nabiyun qabli, ketahuilah, tidak ada nabi sebelumku. Tidak ada nabi sebelumku. Illa kana haqqan alaihi ayadulla ummatahu, kecuali dia punya kewajiban untuk memberikan petunjuk kepada umatnya, ala khairim ma ya'lamuhu lahum, kebaikan yang ia ketahui untuk diajarkan kepada umatnya. Jadi tidak ada nabi sebelumku kecuali dia itu harus memberitahu kepada umatnya hal baik yang Allah ajarkan kepadanya, yang ia ketahui untuk diajarkan kepada umatnya. Wa yunzirahum, dan memberikan peringatan kepada kaumnya, syarra ma ya'lamuhu lahum, kejelekan yang mereka ketahui harus mereka sampaikan kepada umat. Wa inna ummatakum hadhihi, dan ketahuilah umatmu ini, maksudnya engkau wahai sahabatku, kaum muslimin, ju'ila afiyatuha fi awwaliha, Allah telah menjadikan kebaikannya adalah di awal-awal. Dari awal itu kebaikannya. Sayusibu akhiraha bala'un wa umurun tungkirunha. Ke akhir di belakangnya, nanti kamu akan menemukan satu hal yang kamu mengingkarinya. Ujian, fitnah, dan hal-hal yang kamu sendiri enggak senang dengan kejadian semacam itu. Fataji'u fitnatun, kemudian datang lagi goncangan fitnah itu. Yurakkiku ba'duha ba'dhon, yang para ahli hadis mengatakan kurang lebih mirip seperti itu, bergantian seperti itu. Yurakkiku ba'duha ba'dhon, yushbihu ba'duha ba'dhon, mananya sebagian mengatakan yushbihu. Jadi belum beres datang lagi, belum beres datang lagi. Itu musibah. Bala, bencana. Wa taji'ul fitnatu, datang lagi ujian lagi fitnah tadi. Fayaqul mu'minu, sehingga seorang yang beriman itu berkata, hadhihi muhlikati, aduh, kayaknya saya hancur saat ini sudah. Karena betul dikirikannya adalah fitnah. Jadi setiap momen itu sudah seolah-olah melihat kehancurannya saat itu. Begitu besar dia fitnah. Thumma tangkashifu, kemudian fitnah itu berhenti, berakhir. Wa taji'ul fitnatu, datang lagi. Fayaqul mu'min, kemudian seorang mu'min berkata, hadihi hadi, ini lagi bencana, ini lagi fitnah. Faman ahabba ayyu zahzaha, faman ahabba ayyu zahzaha anin nari, barang siapa yang ingin selamat dijauhkan dari neraka, wa yudkhalal jannata, dan akan masuk surga, yang ingin masuk surga dijauhkan dari neraka, fal ta'tihi maniyatu, hendaknya di saat datang kematian kepadanya, wa wa yu'minu billahi, tetap dia sebagai seorang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhiri, dan beriman kepada hari akhir. Kemudian wal ya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu ayyu'ta ilaihi, dan ingat urusanmu dengan orang ini caranya, dan hendaknya tidak cukup beriman, tapi ingat urusanmu dengan orang zaman sudah enggak karu-karuan. Mulai dari pemimpin tidak mendukung kita berbuat baik, pemerintah tidak mendukung berbuat baik misalnya. Maka hendaknya di saat seperti itu, kau berpegang dengan iman kepada Allah dan hari akhir, kemudian hendaknya engkau memberlakukan orang seperti engkau ingin diberlakukan. Arti apa? Jangan engkau mengganggu mereka. Kamu pengen diperlakukan seperti apa sih? Gitu. Hendaknya engkau memberlakukan orang seperti engkau ingin diperlakukan seperti itu. Jangan mengganggu dia. Jangan mencubit kalau kau tidak mau dicubit. Jangan mencaci kalau kamu tidak mau dicaci. Artinya ada gambaran pentingnya hubungan dengan manusia. Hubungan dengan sesama manusia. Jangan sampai di saat hukum tidak ditegakkan, syariat tidak ditegakkan, akan tapi ini hukum manusia ini kan pribadi, enggak ada hubungannya dengan penegak hukum. Aku, jadi kita menata hati kita sendiri. Kenapa? Susah. Kalau sudah ada penegak hukum, repot. Kita mau minta keadilan dari mana? Sudah baik-baik saja deh kita. Berusaha menata rumah kita, keluarga kita. Sehingga di rumah kita tidak ada lagi persengketaan. Sehingga tidak perlu ada lagi yang ngadu ke mahkamah. Sebab kalau ke mahkamah pun ditegakkan tidak hukum Islam misalnya. Sudah kita baik-baik saja sudah. Jangan membuat masalah. Berbuatlah untuk orang lain seperti engkau ingin diperlakukan seperti itu. Agar aman. Menjaga rumah kita, keluarga kita. Waman baya imaman, barang siapa telah membaiat seorang imam, Fa'atahu safqata yatihi, kemudian dia berbaiat, memberikan tangannya, berbaiat menerima imam tersebut. Wa thamrata qalbihi, dan itu adalah buah daripada kepuasan hatinya. Jadi waktu itu menerima, menerima seorang pemimpin. Maka di saat seperti itu, fal yuti'hu inistata, hendaknya patuh dengan pemimpinnya. Jangan sampai engkau melawan mereka, karena itu menjadi sebab kehancuranmu. Wa in jaa'a akharu yunazi'uhu, kalau nanti ada orang lain yang mengambil atau ingin, atau ada orang dibaiat lagi untuk jadi tandingan, jadi imam yang sudah benar tadi, fadribuhu unuqal akhara, hendaknya unuqal akhari, maka hendaknya orang lain tersebut dipenggal lehernya. Ini adalah larangan kita untuk membuat pemimpin tandingan, karena itu hanya akan membuat permasalahan di dalam masyarakat. Pemimpin tandingan. Sebab pemimpin yang berkuasa ini, kalau dia orang baik benar, dia kita haram merusak, mengganggu dia. Kalau dia tidak baik, ketahuilah, selagi orang itu jahat, orang itu tidak takut kepada Allah, makalah kalau dia ingin membuat kejahatan sangat mudah. Dan itu mengerikan. Jangan sampai umat jadi korban. Jangan sampai umat Nabi Muhammad jadi korban hawa nafsu. Nafsu kita, mungkin kita adalah seorang tokoh, kita seorang pemimpin, membawa umat untuk berperang melawan pemimpin sementara mereka punya kekuatan dan sebagainya, maka hanya akan jadi korban saja rakyat kita, umat kita akan jadi korban. Qauluhu yantadilu, arti yantadilu ayyusabiqur ramya bin nabli wan nasyabi atau wan nusyabi. Mereka adalah berlatih untuk bermain panah dan juga tombak. Wal jashar, ini adalah maknanya sama. Wa jajar bifatul jimi wa syini al mu'jamati birra'i wa hiya dawabu ladhi tar'a wa tabidu makanaha. Jashar adalah binatang-binatang ya, yang berada di tempatnya atau yang dikembalakan. Wa qalu yurakiku ba'duha ba'dhan raqiqan, maksudnya raqiku itu artinya lembut, khafifan, ringan. Li'idhami ma ba'dahu, kan dikatakan dia sesuatu yang kecil semakin gede, semakin gede. Itu maknanya yurakiku ba'duha ba'dhan. Jadi permasalahan itu semakin gede, fitnah itu pada semakin akhir zaman semakin gede. Semakin gede. Kemudian dikatakan juga di situ maknanya adalah yurakikul awwal wakila maknahu yashuku ba'duha ila ba'din bitahsini wa taswiliha wakila yushbihu ba'duha ba'dhon. Jadi mereka artinya apa? Menyerupai. Jadi fitnah itu adalah fitnah itu menyerupai fitnah sebelumnya, menyerupai fitnah sebelumnya, menyerupai fitnah sebelumnya. Di sini ada satu hal, ada faedah dari hadis tersebut, dikatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, kita kembali kepada hadis yang kita baca. Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita, tidak ada seorang nabi yang diutus kecuali dia harus memberitahukan kepada umatnya tentang kebaikan yang ia ketahui dari Allah, atau memberikan peringatan kepada umatnya tentang ketidakbaikan yang ia ketahui dari Allah Subhanahu wa taala. Nih. Ini tugas nabi memberikan, dan pewaris nabi pun juga seperti itu, memberitahu, menyampaikan kebenaran, mana yang hak dan mana yang batil. Mana yang benar yang harus diikuti dan mana kebatilan yang harus ditinggalkan. Kemudian di sini juga faedah dari hadis tersebut, ada cerita Nabi tentang awalnya umat ini baik. Ini kapan mulainya? Dalam hadis lain berbunyi, khairul quruni qarni thumman ladhina yalunahum thumman ladhina yalunahum. Sebaik-baik masa generasiku. Sebaik-baik masa adalah generasiku, generasi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumman ladhina yalunahum, kemudian berikutnya para tabi'in. Thumman ladhina yalunahum, kemudian para tabi'in. Nah ini. Jadi para Nabi Muhammad, para sahabat Nabi, para tabi'in, kemudian tabi'in. Ini generasi baik. Yang sering kita dengar istilah salaf. Gitu. Orang salaf, yaitu. Baru setelah itu, datang problem macam-macam. Setelah tabi'in, beraneka ragam permasalahan. Sehingga generasi terbaik adalah generasi salaf. Generasi yang paling baik adalah generasi salaf. Makanya kita harus mengikuti orang salaf. Salaf Jadi generasi salaf, generasi terdahulu, itu generasi yang paling baik dari generasi sahabat Nabi, para tabi'in, kemudian tabi'in, tabi'in. Nah, maka kita harus menjadi seorang yang salafi. Lu salafi itu kayak apa sih? Kan ada sekarang salafi-salafi itu. Mereka mengatakan ikut salaf, salafi. Bagaimana kita menjadi seorang salafi? Ini bagaimana kita ngikuti ulama para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah omongan Sayyidina Abu Hurairah kita ambil lalu kita amalkan, kemudian omongan Siti Aisyah, omongan kita amalkan, omongan Abdullah bin Abbas kita? Oh, enggak begitu. Cara mengambil pendapat salaf itu juga ada caranya. Seperti halnya cara kita memahami Al-Qur'an ada aturannya. Seperti halnya cara kita mengambil hadis pun ada aturannya, bukan main comot hadis lalu diamalkan. Kalau bukan ahlinya enggak bisa. Jadi kalau kita ingin mengikuti salaf, itu caranya adalah mengikuti metodologi, manhaj, cara bagaimana kita ikut ulama terdahulu, para sahabat Nabi. Apakah langsung kita mana omongannya Sayyidina Abu Hurairah kumpulkan, mana omongannya, enggak begitu caranya. Dan para salafuna soleh tidak begitu, akan tapi ada cara bagaimana memahami Al-Quran, bagaimana memahami hadis, kemudian cara itu dibukukan dari masa ke masa. Maka siapapun yang ingin kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi, maka harus melalui caranya orang dahulu. Salafun as-salih. Maka kadang-kadang ada orang ngaku salaf. Aku adalah salafi, salafi, salafi. Sekarang pertanyaan, bagaimana kita untuk menjadi salaf? Bagaimana saya menjadi seorang salafi? Apakah mengikuti omongan orang salaf lalu langsung saya menjadi salafi? Oh, enggak. Mengikuti salaf itu adalah dengan cara kita punya manhaj, cara bagaimana kita ikut salaf. Bagaimana memahami Al-Quran caranya salaf? Bagaimana memahami hadis caranya salaf? Jadi orang memahami Al-Quran itu bukan langsung baca Al-Quran dan keluarkan hukum, bukan. Nah, bukan mengeluarkan hadis langsung jadi hukum, enggak bisa begitu. Bukan main-main, itu kerjaannya para ulama, para fuqaha, orang-orang yang benar-benar kenal Al-Quran, kenal hadis Nabi, kemudian punya perangkat bagaimana untuk istimbat memahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan para sahabat Nabi dengan ilmu, cuman ilmu itu adalah belum dibukukan. Tapi pasti, jadi mereka ngerti an-naham, am, khos, masalah tahsis, ada mutlak, muqayyad, ada taqyid. Kemudian ada nasih mansuh itu ada. Setelah zaman Nabi SAW, yaitu zaman para sahabat Nabi, memahami jika ada pertentangan antara firman dengan firman, maka ini pasti ada nasih mansuh. Atau apa mutlak, muqayyad, atau mereka faham, cuman belum dibukukan. Kemudian sampai datanglah Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, yang waktu itu disuruh oleh gurunya Ibnu Mahdi agar menulis kaidah-kaidah, karena orang sekarang banyak bergaul dengan orang ajam, orang di luar Arab, sehingga sangat susah memahami Al-Quran. Wahai Syafi'i, coba kau buat kaidah-kaidah agar sesuai dengan yang engkau mengerti, karena kau seorang mujtahid, seorang imam, salaf. Engkau bagaimana kaidah memahami Al-Quran? Kalau ada Al-Quran bertentangan dengan Al-Quran gimana? Al-Quran bertentangan dengan hadis bagaimana? Itu sehingga Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu membuat satu kaidah-kaidah yang dikirim kepada gurunya. Dikirim, lalu dikumpulkan. Sehingga itu dikirim, disebut sebagai dengan kitab Ar-Risalah. Risalah itu kan surat. Ini surat-menyurat antara Imam Asy-Syafi'i dengan gurunya Ibnu Mahdi. Dikirim terus itu. Sampai dikumpulkan, dan itu kaidah-kaidah itu ternyata adalah kumpulan daripada usul fikih. Usul fikih adalah dasar-dasar bagaimana memahami Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu lalu dikembangkan. Dan mazhab Malik yang sebelumnya sudah punya, cuman di otaknya Imam Malik, di otaknya Imam Abu Hanifah, belum dibukukan. Sementara untuk diketahui orang lebih banyak, awam pun bisa ngerti kalau ternyata memahami Quran hadis gak macam-macam, maka perlu ada standarnya. Kayak apa sih ini? Lalu dibuka oleh Imam Syafi'i, kemudian yang lain mengikuti setelah itu, pengikut mazhab Malik mengikuti, pengikut mazhab Abu Hanifah mengikuti, sehingga ditemukannya buku-buku kitab usul fikih, tapi semuanya kembali kepada apa yang pernah ditulis oleh Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Dan mereka termasuk mazhab Abu Hanifah punya manhaj, tapi tidak banyak berbeda dengan mazhab Syafi'i, pokok-pokoknya. Biarpun hasilnya dalam hukum berbeda, tapi usulnya adalah saman. Ada kesamaan. Dasar-dasar hukumnya adalah Quran, hadis, ijma', qiyas dan sebagainya. Jadi itu ada tentang usul-usul fikih yang selama ini dipelajari di kelas-kelas, itu adalah cara bagaimana kita kembali kepada salafun saleh. Makanya kalau emang Anda ingin jadi seorang salafi, makanya caranya berpegang kepada petuah imam madhab. Makanya bermadhab itulah salafi. Makanya kalau ada orang enggak mau bermadhab, maka dia keluar dari salaf. Sebab kalau dia tidak mau bermadhab, ngikut siapa? Sebab bermadhab itu maknanya kita mengikuti manhajnya seorang ulama, di dalam memahami Al-Quran dan Hadis. Saya mengikuti caranya Imam Syafi'i dalam memahami Quran dan Hadis. Cuman saya sendiri lemah, baca Quran saja pas-pasan. Bagaimana saya langsung? Ya sudah, saya ikut guru saya. Guru saya enggak. Ya, guru saya mengikuti gurunya, gurunya sampai kepada Imam Syafi'i. Macam muncullah kitab fikih Syafi'i. Maka orang yang bermadhab Syafi'i itulah salafi yang sesungguhnya. Tapi makanya kalau ada orang ngaku dia adalah salafi, tapi kok enggak mau dengan madhab, maka itu salafi palsu. Jangan dipakai gelar semacam itu. Tambahi salafi palsu. Karena ini membuat masalah. Seolah-olah yang benar jadi enggak benar. Makanya untuk membedakan mana asli dan bukan asli harus jelas seperti ini. Anda selama ini ngikut madhab Syafi'i. Biarpun Anda enggak ngerti bagaimana bermadhab, Anda enggak ngerti. Yang jelas Anda punya guru, diajari kitab-kitab fikih, misalnya kitab Safina, kitab Fathul Qorib, dan sebagainya. Itu kalau dikembalikan, bagaimana penulisan kitab Fathul Qorib? Oleh siapa? Berguru dengan siapa? Terus nanti nyambung kepada Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Anda adalah salafi yang sesungguhnya. Makanya jangan diberikan kepada orang lain gelar salafi. Jangan diberikan kepada orang lain. Nah, ini kembali kepada salaf adalah cara yang paling tepat. Segala problematika ini kembalikan kepada salaf yang disebut oleh Rasulullah khairul quruni qarni. Dan ini pada zaman-zaman aman. Maka setelah itu muncul fitnah. Nah, semakin akhir ada fitnah. Fitnah besar. Dan terus berkembang fitnah itu. Berkembang. Sampai hari ini pun semakin besar fitnah. Lihat. Macam-macam kelompok-kelompok atas nama Islam dan sebagainya. Atas nama Islam. Merusak Islam. Hebat. Tapi intinya ciri kelompok-kelompok bermasalah ini adalah. Lihat. Ciri-ciri kelompok bermasalah ini adalah. Keluar dari manhaj salaf. Tidak mau berpegang dengan para imah madhahibul arba'ah. Coba aja diperhatikan. Tidak mau berpegang dengan madhahib arba'ah, ya berantakan dia. Ngajak gulat perang sana, perang sini. Wah, bermasalah. Ya. Jadi kita kembali kepada generasi yang mulia, generasi yang disebut Nabi tersebut, yaitu kebaikan akan ada pada generasi awal. Maka kalau kita ingin kembali baik, harus berpegang kepada generasi awal. Dan cara kita untuk berpegang kepada generasi awal adalah dengan cara mengikuti cara mereka untuk memahami Al-Quran dan Hadis. Dan karena kita adalah lemah orang awam, maka itulah guru, ikutlah guru-gurumu. Karena guru mengikuti gurunya, gurunya pun sambung sampai kepada Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Anda salafi, Anda salafi yang sesungguhnya. Ini karena saat ini ada zaman aneh ya, orang ada ngaku-ngaku salaf, kerjanya nyacimaki orang ikut bermadhab, bahkan katanya bermadhab adalah bid'ah. Siapa yang nyuruh bermadhab? Aji, bermadhab itu tidak lain, makna lain adalah bermadhab mengikuti ulama yang benar. Sebab siapa berani mengatakan saya ikut Imam Syafi'i salah atau tidak? Wah, Syafi'i bukan maksum. Ya, ente juga bukan maksum. Ngapain saya harus ngikuti ente juga? Guru ente misalnya, wah nggak sebanding. Dengan bahasa kadang-kadang bahasa begini, semua dari kita ini berhak untuk ditolak dan diterima. Omongannya, kecuali Nabi Muhammad SAW, bahasa ini. Semua dari kita itu omongannya bisa ditolak. Maksudnya ya, maksudnya dia pengen rendahkan imam kita. Jadi kalau kita membawa omongan Imam Syafi'i, lalu dia pakai kalimat, semua omongan orang itu selain Nabi Muhammad itu ya bisa benar, bisa salah. Bisa ditolak dan bisa diterima. Nah ini kadang-kadang karena dia kalimat itu adalah, maksudnya adalah untuk merendahkan ulama terdahulu. Orang akhir zaman, kalau dikasih pendapatnya ulama terdahulu, dia ngomong, semua itu selain Nabi, itu kan bisa salah. Jadi bisa ditolak dan bisa diterima omongannya. Kita jawab, memang benar. Selain Nabi, omongannya bisa ditolak dan diterima. Yang ditolak adalah omonganmu, yang diterima adalah omongan orang-orang terdahulu. Nah ini cocok. Dengan bermacam-macam pertimbangan. Pertimbangannya apa? Keilmuan mereka dengan keilmuan ente, hebatan mana? Kewaraan mereka dengan wara ente bagaimana? Kedekatan kepada Allah ente dengan mereka dekatan mana? Ayo suruh banding. Jadi kalau ngomong, omongan manusia ini memang perlu ada yang ditolak, ada yang diterima. Omongan ente yang ditolak, omongan mereka yang diterima. Selesai, mau apa? Ini kadang-kadang membuat permasalahan di dalam umat. Di kampung-kampung pada gerah. Ini kita kedatangan ini, Buya tolong cepat buatin radio di sini. Karena orang sudah pada berubah ini. Buya gini, loh kenapa kok jadi begini? Bukankah dulu tidak pernah ada masalah? Lihat, ini orang akhir zaman membawa fitnah ini. Dan terus akan ada serupa dengan itu lagi. Serupa dengan itu lagi. Modelnya kelompok berbeda, tapi sama juga modelnya. Hanya sumbernya beda, ini lewat sana, lewat sini. Sama mencaci maki, mengolok, menfitnah. Ini adalah problem. Problem umat Nabi Muhammad SAW adalah Ya ini di saat munculnya orang-orang semacam itu. Maka bersyukurlah Anda, Anda masih berada dalam lingkup kemuliaan karena Anda selama ini mengikuti dalam fikihnya kita ikuti manhajnya Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Nah, bukan pendapat Syafi'i tidak. Kita ngikuti manhaj Imam Syafi'i, bukan pendapat Imam Syafi'i. Manhaj Imam Syafi'i yang di nanti pendapat Imam Syafi'i kadang pun ditolak oleh pengikut Imam Syafi'i. Tapi manhajnya benar. Pengikut Imam Syafi'i misalnya Imam Nawawi punya banyak pendapat yang berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i. Kita perlu ikuti karena apa? Manhajnya. Manhajnya. Nah, ini. Dan sampai hari ini kita pakai, maka tetap kita bermadhab. Cuman yang boleh misalnya yang boleh berbeda dengan Imam Syafi'i ya orang besar. Misalnya ada kritik Imam Nawawi kepada Imam Rafi'i. Imam Rafi'i dan mengkritiki sebelumnya. Ini kan orang hebat. Imam Nawawi yang kritik Imam Rafi'i. Bukan ente. Ibnu Hajar mengkritiki ulama sebelumnya. Begitu Imam Nawawi. Ibnu Hajar bukan ente. Kalau kita pasrah saja kita ambil fatwa para ulama. Yang penting jangan ikuti hawa nafsu kita. Boleh Anda mengikuti pendapatnya Imam Nawawi, boleh Anda mengikuti pendapatnya Imam Rafi'i, boleh Anda mengikuti pendapatnya Ibnu Hajar, boleh Anda mengikuti pendapatnya Imam Ramli, tapi ingat caranya satu tok kalau kita mendapatkan permasalahan, jangan kita membela hawa nafsu kita. Biarpun pahit hendaknya kita ambil itu pendapat. Itu saja selesai. Baik, ini gambaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam akan adanya fitnah dan sampai ini pun kita raksakan. Anda pun merasakan. Dalam masa yang singkat, 20-30 tahun, Anda merasakan fitnah perbedaan itu tidak dari dulu sampai sekarang semakin parah. Dan terus nanti semakin dahsyat. Umat seharusnya dua bersatu, umat itu seharusnya bersatu. Dari dulu mudah bersatu. Jadi antara madhab-madhab mudah bersatu. Tapi munculnya orang ini loh yang kadang-kadang membuat permasalahannya. Jadi kita itu di dalam rumah kita itu digonjang-ganjing, diganggu oleh orang yang pakai label kita. Ini problem. Sehingga saudaranya pun dikatakan, kafir dikatakan ini. Sudah kita harus mengakhiri ini semuanya. Ayo kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW dengan caranya ulama. Bukan dengan caramu. Cara ulama, bagaimana ulama terdahulu. Bukan cara dirimu sendiri. Kalau pengen buka hadis, ketemu hadis langsung ngantem yang lainnya. Hadis ngantem yang lainnya. Dan ada beberapa kaidah-kaidah yang memang membahayakan. Seperti mereka berusaha untuk menghembuskan di kalangan orang-orang penuntut ilmu. Tentang khabar ahad yufidul yakin. Padahal khabar ahad yufidul yakin. Khabar ahad, berita itu kalau tidak mutawatir, tidak boleh kita paksakan orang untuk nerima. Jadi mungkin sekali orang berbeda. Seorang imam mengatakan hadis ini sahih. Lalu berpendapat, keluarlah hukum, tidak boleh memaksa orang lain percaya. Karena mungkin orang lain tidak percaya hadis tersebut, hadis ahad. Tapi sekarang banyak problem permasalahan, sehingga mudah mengkafirkan orang lain. Semoga Allah menjaga umat ini. Kita lanjutkan, kita selesaikan hadisnya. Wa Nabi Ubaid ad-Hunaidata Wa'il bin Hujur radhiyallahu ta'ala anhu. Qala sa'ala salam. Dari Abi Hunaidah. Kita akhiri, insyaAllah. Dari Abi Hunaidah Wa'il bin Hujur radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Abu Hunaidah berkata, Sa'ala Salamah bin Yazid Al-Ju'fi. Salamah bin Yazid bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala ya nabiyallah, wahai nabiyallah, araita in qamat alaina umara? Bagaimana ya Rasulullah jika kami menemukan atau ada pada kami pemimpin-pemimpin yas'aluna haqqahum, mereka menuntut hak mereka. Fama ta'muruna? Hak mereka harus kita penuhi. Tapi mereka tidak mikirkan hak kita. Pertanyaan pada zaman dahulu. Tidak tahu apakah terjadi saat ini misalnya. Ya, misalnya. Fa'arid anhu, fa'arodo anhu. Kemudian Nabi di saat ada yang bertanya begitu, Nabi berpaling. Dan berpalingnya Nabi, ingat bukan berarti Nabi itu adalah tidak mau dengan pertanyaan itu. Akan tapi biasa Nabi itu tidak akan berbicara kecuali dengan wahyu. Masih menunggu wahyu turun. Tumma salahu, kemudian orang itu bertanya kedua kali, bagaimana ya Rasulullah kalau kita punya pemimpin-pemimpin enggak benar, saya diminta terus untuk bayar ini, untuk ngerjain ini, untuk itu, tapi hak saya tidak diberikan. Faqala Rasulullah, kemudian Rasulullah menjawab, isma'u wa ati'u, tetap kamu harus mendengar dia, tetap kamu harus patuh dengan dia, ya, kamu harus dengar dia, patuh dengan dia selagi tidak di dalam kemaksiatan. Fa inna ma'alihi mahummilu, ingat mereka punya urusan dengan Allah. Apa yang mereka bebankan nanti akan dipetik nanti di akhirat. Nerakanya dalam itu nanti. Makanya jadi pemimpin enggak gampang. Yang zalim kepada rakyat hitungannya dengan Allah. Wa'alaikum mahumiltum, adapun bagimu adalah kewajibanmu adalah patuh, sudahlah. Selagi bukan yang haram kalian patuh, laksanakan kewajiban. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Wa an Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, inna satukunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha. Jadi dikatakan oleh Nabi, awas nanti setelahku nanti ada generasi berikutnya akan ada satu masa yang di situ terjadi atharatun. Ada pemimpin-pemimpin yang mementingkan diri mereka sendiri dan mementingkan rakyat. Wa umurun tunkirunaha, dan ada hal-hal yang kamu pasti mengingkari hal itu terjadi kepada pemimpin-pemimpinmu. Wah, ini ada pemimpin enggak benar ya. Faqalu ya Rasulullah, lalu mereka bertanya, ya Rasulullah, kaifa ta'muru man adraka minna dzalik? Apa yang kau perintahkan kepada kami di saat kami menemukan yang demikian itu? Qala tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum, sudahlah lakukan kewajibanmu. Apa yang diminta oleh mereka selagi itu adalah tidak haram, lakukan, selesai. Kemudian urusan dia bagaimana yang zalim dan sebagainya, tas'alunallaha, sudahlah kau minta Allah saja, alladzi lakum. Adapun urusanmu, hakmu, mintalah kepada Allah. Ya itu. Sudahlah. Jadi diajar oleh Nabi agar ini begitu indah. Nabi agar jangan sampai umat ini dikit-dikit membuat pemberontakan. Kalau ingin merubah keadaan dengan musyawarah, berkumpul, ada bahasa kita adalah unjuk rasa, karena enggak tahu-tahu perasaan mereka kita misalnya. Kalau hanya satu orang berbisik, enggak mau dengar, dua orang enggak mau dengar misalnya, sudahlah kita kumpul 10 orang deh, pakai baju biasa, enggak anu, ya sudahlah, pakai baju putih, nanti pakai jubah sedikit, ya biar tahu sebetulnya. Itu namanya menunjukkan perasaan kita, unjuk rasa, asalkan di situ tidak terjadi mengangkat senjata dan sebagainya, dan itu hal-hal yang diperkenankan. Karena mengingatkan tetap wajib, tidak boleh kita membiarkan pemimpin kita, tapi mengingatkan. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani faqad ata'a Allah. Ingat, Nabi sampai menegaskan, kalau ada orang patuh kepadaku, itu sama artinya orang itu patuh kepada Allah. Wa man asani faqad asalla Allah, maka yang melanggar Nabi melanggar Allah. Wa man yuti'il amira, barang siapa patuh dengan pemimpinnya, ibu patuh kepada suami selagi bukan yang haram, itu sama dengan patuh kepada Allah, kepada Rasulullah, faqad ata'ani. Jadi sama kita dengan atasan kita, selagi itu sudah kita kukuhkan jadi atasan, tidak harus bicara tentang presiden loh ya. Anda bertiga kalau bepergian hendaknya salah satunya dijadikan amir, itu kata Nabi. Kalau Anda bepergian, sebelum pergi harus ada ditunjuk amir, pemimpinnya. Lah kalau sudah ada pemimpin, kalian harus patuh. Enggak usah ribut, rumah makan saja ngatur ikut bawa anu. Amir, pemimpin, kita makan di mana? Oh, di sana, di sini sudah enggak. Kalau Anda usul boleh. Gimana kalau di sini? Enggak boleh Anda memikir. Makanya ini kerusuhan. Kalau bukan pemimpin, mimpin. Urusan safar bepergian saja diatur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berkian, kadang-kadang ribut, jatuh, tidak senang ini, tidak ribut. Ini enggak, ini pemimpin harus kamu patuhi. Ini demi ketentraman juga. Kalau punya usulan sih boleh-boleh saja. وَمَنْ يَأْسِلْ أَمِيرَ فَقَدْ أَنْصَوْنِ. Kalau ada orang yang melawan pemimpinnya, sama melawan Nabi. Ini indahnya pendidikan Nabi SAW. Ibu patuh dengan suami selagi bukan kemaksiatan. Jadi kadang-kadang, jadi pemimpinnya itu masing-masing. Kalau di dapur, pemimpinnya ibu. Bapak enggak usah banyak ngomong. Kalau kasihan sedikit diusul mah, jangan asin-asin gitu saja. Enggak usah, makanan apa ini? Lah ini enggak benar. Nabi pun enggak pernah mencaci makanan. Ya Allah, kok kasihan besok kurangin dikit ya. Gitu saja usul. Dalam hal, jadi ini contoh pemimpin, semua ada bagiannya masing-masing. Jadi ini pendidikan Nabi agar kita ini aturan. Kalau tidak begitu enggak jalan. Sebuah tatanan itu harus ada yang dipatuhi dalam rumah tangga. Imam seorang bapak adalah menjadi imam dan pemimpinnya, maka semuanya harus patuh, dan hendaknya semua membiasakan untuk minta petunjuk. Biarpun seorang pemimpin yang bijak kadang minta petunjuk kepada bawahannya. Nabi minta petunjuk kepada Ummu Salamah. Nabi minta pendapat. Sama seorang suami membesarkan hati seorang istri dan anak itu penting. Sesaat bertanya, Mi, gimana kira-kira ini? Padahal dia juga punya pendapat. Atau anaknya yang punya gede, sayang, kamu kan belajar ilmu ini, coba kita bikin ini gimana, sesuai dengan ilmunya. Nah, wajar begitu. Tapi ingat, kalau sudah ada pemimpin mengambil keputusan, selagi itu tidak haram, jangan sampai kita melawannya. Tapi sebaik-baik pemimpin adalah yang tidak egois. Mentang-mentang suami seenaknya sendiri, harus gini. Masya Allah. Ya kalau egois kan repot, urusan dapur pun repot. Misalnya istri senang pedas, suaminya enggak senang pedas. Nah, istrinya egois, tiap hari nasi pedas terus. Semua tiap hari suaminya bawa Interstop. Mama produk ini mbak, ini kan kasih duit nanti, kasih duit nanti. obat anti diare deh. Jadi tolong Bu ya, jangan hanya senang sendiri. Jadi kesukaan pasangan perlu. Jadi pemimpin yang baik, tapi sisi lain jangan biasa protes. Protes itu bukan hal yang baik. Jadi mulai dari kelas keluarga pun tidak indah. Dikit-dikit protes. Gampang enggak cocokan. Ada seorang istri itu kalau enggak ngelawan suami itu enggak enak. Jadi kalau suami ngomong begini harus dia beda. Itu enggak? Ada Pak ya? Ada katanya. Enggak Pak, insyaallah Ibu lagi belum sadar, belum ngaji itu. Jadi enggak enak. Kalau enggak beda itu enggak enak. Harus. Itu kebiasaan melanggar. Makanya itu kan jadi enggak indah. Maka Nabi sedang larang. Sudahlah kalau imammu ngomong begini, begini. Tapi sisi lain juga ada orang yang egois betul. Enggak pernah istri diambil pendapat. Apalagi dengar omongan Sayyidina Umar yang didusta. Dusta. Bukan Sayyidina Umar dusta. Kalimat yang di atas namakan Sayyidina Umar. Sawiruhum wa khalifuhun. Sawiruhun wa khalifun. Katanya Pak, Sayyidina Umar pernah ngomong, istri-istrimu itu kamu ajak musyawarah, tapi jangan kau ikuti. Ini kan ngajari kurang ajar. Nabi Sayyidina Umar enggak pernah ngomong begitu. Bahkan Sayyidina Umar sangat bijak, selalu minta pendapat kepada istri. Iya, minta pendapat. Kecuali pendapatnya sangat gak benar ya tinggal. Oh kalau itu gak bisa dong, masa begitu. Jadi membiasakan diskusi yang baik. Sampai kelas keluarga pun harus patuhi. Ningkat ke atas ya, sampai pemimpin di atas. Kalau kita melawan, na'udzubillah terjadi. Dan kerusakannya tingkatnya macam-macam. Kalau tingkat negara lebih gede lagi. Lebih berbahaya lagi, korbannya adalah umat. Nah ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu wa an Ibnu Abbas dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah berkata, Rasulullah bersabda, man kariha min amiri syai'an falyasbir. Kalau ada yang kamu tidak senang dari pemimpinmu, ya, hendaknya kamu sabar. Kalau ternyata ibu menemukan suaminya, ya saya dapat jatah begitu Bu ya, gimana? Sabar, sabar. Nah, selain keharaman yang terang-terangan, hak kita untuk menegakkan kebenaran. Ya. Ada sebagian suami yang egois, naudzubillah, egois. Istrinya harus sabar terus. Pangkatnya tinggi, istrinya sabar, sabar terus. Ada semacam. Ada lagi kebalikannya. Suami sabar betul, Masya Allah. Istrinya itu kalau enggak marah itu kayaknya bukan istrinya lagi. Ada. Kalau tidak teriak-teriak bukan istrinya lagi. Sampai suatu ketika istrinya diam tuh bingung dia. Kok tumben? Tadi lihat sakit ya. Nah, untuk bilang, Bu jangan begitu deh, itu dosa. Jadi hak Anda kepada suami besar sekali. Bahkan lebih besar daripada kepada ibundamu dan ayahandamu, wahai para ibu. Ngangkat suara depan suami, imamnya kok diteriakin, ini bagaimana? Kemudian sebaik-baik imam adalah penuh kasih kepada istri. Dan itu amanah di bawahmu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi. Kalau Anda tidak menjalankan tugas Anda, termasuk berbuat zalim, dan ingat kedzaliman kemarin disebutkan, hukumannya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu man kharaja minas sultani shibran mata mitat jahiliyatin. Kalau ada orang mati dalam keadaan melawan pemimpin yang sah, melawan mati berperang melawan pemimpin yang sah, ya. Pemimpin yang sah selagi bukan karena kekafiran, maka dia mati seperti mati jahiliyah. Mati jahiliyah bukan berarti mati kafir. Mati dalam keadaan tidak baik. Mati dalam keadaan tidak patuh kepada pemimpin. Jadi tradisi orang jahiliyah itu susah suruh patuh kepada pemimpin. Jadi setiap kalau orang punya kelompok, buat kelompok. Suku-suku, kelompok-kelompok, berantem terus. Jahiliyah. Itulah jadi maksiat. Maksudnya begitu. Kemudian hadis yang terakhir dalam bab ini. Wa an Abi Bakrata dari Imam Abi Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu. Samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah bersabda. Man ahana sultana ahanahullah. Barang siapa yang menghina sultan, raja, sultannya, pemimpinnya, maka dia telah menghina Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh menghina. Dan memang kita hendaknya menghindari dari caci maki dan olokan. Olok-olokan. Nah, ingat. Kita tidak boleh mudah mencaci maki. Suudon. Kalau memang terjadi kesalahan yang sesungguhnya, ya berhak kita untuk mengingatkan, untuk meminta membuat perubahan, ya. Tapi kerjaan setiap hari hanya caci maki Allah-Allah, apa yang bisa kita ambil faedah dari itu semuanya? Kalau tidak nyaci Pak RT-nya, nyaci kuunya. Kalau tidak nyaci kuunya, nyaci Pak Bupatinya. Tidak nyaci Bupati, nyaci Gubernurnya. Tidak nyaci Gubernur, ala nyaci pemimpinnya, presidennya. Ini kerjaan apa ini? Bukan begitu. Kalau Anda mengingatkan, ingatkan dengan cara yang benar dan baik. Ini pendidikan dari Nabi loh ya kita. Kecuali dia adalah menjadi kafir. Kalau dia menjadi kafir. Yang kalau menjadi kafir, boleh kita melakukan sesuatu demi kebaikan umat. Mak. Lebih jelas lagi, yang kafir jangan engkau angkat. Kan begitu. Ini jelas, yang kafir jangan diangkat. Yang muslim saja kalau menjadi kafir, dia boleh. Saat itu baru kita membuat perlawanan, boleh. Karena apa? Menjadi kafir. Tapi selagi masih dia beriman, asalkan tidak melakukan kekafiran yang jelas, lagi beriman, hati-hati. Jangan keluar kamu. Kecuali di saat kamu disuruh bermaksiat, cukup kamu tidak mau saja. Adapun untuk membuat perubahan, tentunya dengan aturannya. Tidak boleh kita main misalnya main ancur sendiri. Misalnya ada orang berzina, langsung kita cambuk, kita rajam. Enggak boleh, itu hukum imamah. Enggak boleh langsung kita sweeping misalnya, masuk tempat pelacuran. Langsung kita cambuk sendiri, enggak boleh. Kita yang dicambuk malahan, dalam Islam kan begitu. Yang berhak menghukum cambuk, yang berhak merajam, yang berhak memotong tangan, yang berhak menggisos adalah hukum imamah, pemimpin. Atau yang mewakilinya, bukan diserahkan pada orang per orang. Coba kalau urusan orang murtad keluar dari iman boleh dibunuh. Untung ajaran agama kita tuh tegas. Kalau tidak kan sudah dibunuh kita. Kita itu gara-gara tawasul saja sudah syirik kok. Habislah ini dibeleh semua ya kan begitu kaidahnya. Bahaya, untungnya agama kita ini benar. Apa yang kita panut ini benar, membawa kebenaran. Kalau agama yang salah kan bermasalah. Agama kita membawa kebenaran. Dengan kebenaran. Coba. Dengan kaidah-kaidah semacam ini. Coba. Jadi hukum imamah itu jelas. Makanya jangan Anda ikut-ikut kalau bukan wilayah Anda. Anda tidak perlu mencambuk orang yang berzina. Akan tapi cukup dinasihati saja. Selagi tidak ada penegakan hukum, Anda nasihati agar menutup aibnya, jauh dari kemungkaran, dibuka pintu halal, selesai kembali kepada Allah. Bukan Anda harus merajam dia, Anda. Itu adalah tugasnya pemerintah. Maka harus bedakan hukum imamah, hukumnya imam. Bukan urusanmu. Loh, tapi yang dosa siapa? Ya sana yang jadi pemimpin dosa. Terus bagian kita mengingatkan saja, ngirim surat, yang membuat protes misalnya apa? Di sana ada tempat pelacuran, tolong ditutup, gitu saja. Bukan Anda datang sana megang orang nyambuk, enggak. Ini, kita salah. Jangan sampai kita salah menghukum orang, tidak diperkenankan, kecuali bagiannya. Semoga Allah menjaga kita semuanya, ya. Kemudian rawahu Tirmidzi hadis hasan fabil bahbi ahaditsu katiratun fis sahihi wa qad sabaqa ba'duha fi ababin, berkenaan tentang hal ini hadisnya sangat banyak sekali dan sudah disebutkan pada bab-bab yang sebelumnya. Ini saja, wallahu a'lam bissawab. Baik, syukur kehadiran kami haturkan kepada guru kita semua Buya Yahya atas penjelasannya. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para hadirin, hadirat, para pemirsa dan juga para pendengar di mana-mana Anda berada. Selanjutnya marilah kita masuki bagian tanya jawab kepada para hadirin dan hadirin yang bertanya. Kami persilakan satu pertanyaan dari jemaah bapak-bapak dan satu pertanyaan dari jemaah ibu-ibu. Dan sebelumnya kami juga menginformasikan dari para pemirsa dan juga para pendengar yang ingin bertanya langsung kepada guru kita semua Buya Yahya. Bisa Anda kirimkan pertanyaan Anda di fanspage Buya Yahya di www.facebook.com/buyayahya.albajah. Baik, kami persilakan dulu kepada para hadirin untuk bertanya. Baik, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten Buya, saya mau bertanya. Masalah tadi kita harus patuh pada pemimpin. Pada saat ini pemerintah katanya menganjurkan membuat BPJS dan bilang wajib dan bermanfaat. Dalam sisi lain, pernah ada fatwa MUI bahkan BPJS itu haram. Dan sebenarnya ini gimana menurut Buya? Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari jemaah ibu-ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, bagaimana sikap kita kalau misalkan kita menggunakan media sosial, contohnya Instagram,

Dan memang namanya penyakit bisa saja datang kepada siapa saja, biarpun orang kaya, banyak vitamin juga bisa sakit kok. Jadi tidak ada hubungannya dengan nama-nama itu. Cuman biasanya di masyarakat kita, no. Kemudian dikembalikan kepada netonnya, rebu legi, ya, kayaknya rebu legi nama ini. Gak. Kemudian sampai mau nikah pun hitung-hitungan. Sudah ketemu calon mantu cocok, gara-gara namanya enggak ketemu, sudah bubar. Nih. Nasib buruk itu orang salah belajar. Tuh. Sudahlah, istikharah. Ya. Istikharah. Bagaimana hitungan Jawa, nama Muhammad dengan Khadijah enggak ketemu katanya. Bagaimana ini nama Khadijah dengan Muhammad enggak jodoh? Bukan Rasulullah adalah namanya Muhammad, dan Siti Khadijah Kubra adalah orang yang bakal menurunkan orang-orang besar, Sayyidat Fatimah Az-Zahra dan seterusnya sampai hari ini ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini cuman kadang ini ialah. Jadi ibu kalau nikah enggak usah pakai hitung-hitungan ya. Jadi jangan bilang neton anak saya rebu legi enggak bisa ketemu sama calon nantu selosok kliwon. Nanti bingung deh. Istikharah selesai, beres. Yang penting hakikatnya dia baik. Dia baik baru diistikharahi. Yang tidak baik enggak perlu diistikharahi. Wong dia kerjaannya nyopet mau ngelamar diistikharahi salah. Yang diistikharah itu yang benar baik, baru istikharah. Yang tidak baik langsung tolak, karena tidak baik. Baik, ini saja insyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Baik ya, cukup ya. Baik, masya Allah. Yang di belakang sana, itu yang kosong itu kayaknya lagi ngantuk ya. Semalam ya, bukan yang di belakang. Yang ada di sini gak ngantuk. Ini banyak yang kosong di belakang ini, ada yang ngantuk. Semalam sampai jam 1, jam 2, masya Allah. Kehujanan lagi, masya Allah. Nikmat besar tadi malam. Sambil baca salawat kehujanan. Ya. Terima kasih atas semuanya. Tanda cinta Nabi SAW. Kami senang, maka kami sudah ngomong kok. Kalau memang datang hujan, alhamdulillah. Kalau tidak ada hujan, alhamdulillah. Kalau tidak ada hujan, tentu yang datang bakal lebih banyak lagi dengar salawat Nabi. Kalau hujannya deres, yang mau macam-macam di tempat-tempat lain juga berkurang. Mau niup trompet enggak bisa, trompetnya sudah hancur. Nah, itu alhamdulillah, makanya hujan juga tetap rahmat. Jadi, yang kalau ada hujan ya syukur alhamdulillah. Kita enggak usah menghentikan sudah. Itu penjual trompetnya pun juga banyak enggak laku, banyak kena hujan itu. Jadi hujan semalam itu karena tujuan kita adalah pertama adalah ibadah, membaca salawat dan seterusnya. Yang kedua adalah menghentikan kemungkaran dengan hujan secara otomatis. Yang naik sepeda pada minggir-minggir, akhirnya pusing pulang itu. Baik kehujanan, dan yang tak bisa bertahan kena hujan dikit langsung cepat pulang. Pulang. Baik, alhamdulillah. Jadi itu nikmat besar. Memang gambaran apa? Itu insya Allah yang datang bisa banyak, bisa ribuan orang datang ke tempat itu. Semalam ada yang di teras-teras, ada di ini, ya sudah, tidak apa-apa, sudah datang. Tapi alhamdulillah ya Allah maha kasih, dikasih hujan, ya, banyak yang berhenti dari kemaksiatan-kemaksiatan secara otomatis. Begitulah, itulah yang kita inginkan. Baik, mari kita tutup dengan doa. Sebelumnya ada pengumuman, yang ingin bergabung secara aktif dalam berdakwah di sini, apakah dengan tenaganya, kita butuh tenaga ahli dalam penyiaran radio, televisi, kemudian juga barangkali Anda semuanya menemukan alumni-alumni pondok pesantren yang berpotensi, yang sampai di rumah ternyata tidak punya aktivitas dakwah, nanti bisa bergabung dengan kami, akan kami ajak bareng-bareng bermusyawarah bagaimana cara berdakwah, karena ternyata kebutuhan di luar sana sangat banyak. Jangan sampai nyantri 10 tahun, 6 tahun, tak tanya tidak bisa ngapa-ngapain. Nanti ayo, masih banyak peluang untuk berdakwah, bergabung dengan kami. Itu lebih senang bagi kami, daripada kami didik dari nol, ini sudah jadi ustad. Cuman biasanya sampai di rumah tuh bingung, kelontang-kelantung, yang enggak punya duit, akhirnya jadi bekerja, yang kebanyakan duit, buka toko, sama saja. Yang kaya sama yang melarat urusan menuntut ilmu, bisanya kena penyakit, penyakitnya enggak mau berjuang ya. Yang melarat pulang dari pondok bapaknya bingung cari makannya gimana, akhirnya kerja tok sehingga tidak berdakwah. Yang kaya pun juga begitu, sampai di rumah kelontang-kelantung belum berdakwah, bapaknya pusing, kamu ini ngajmondok 12 tahun enggak ngapa-ngapain, sana jaga toko saja, buatin toko, sama juga enggak berdakwah ya. Nah, ini permasalahan bukan permasalahan kaya dan melarat. Permasalahannya adalah permasalahan tidak ada himmah untuk berjuang untuk umat Nabi Muhammad. Kami seru yang punya ilmu, ibu-ibu, santri-santri, para putri-putri yang mondok lama, kemudian tidak berkiprah, ayo gabung dengan kami. Nanti akan dikumpulkan di sini, kita beri bekal-bekal bagaimana menyampaikan, bagaimana ini, baru nanti akan sebar lagi. Nah, ini penting. Kemudian juga yang punya keahlian yang lainnya, yang bisa diberdayakan di pondok pesantren ini, termasuk macam-macam pokoknya, apa keahlian, termasuk kemarin kita akan membuka badan-badan usaha misalnya, jika memang ada orang punya tempat dan sebagainya, yuk kita buat usaha di sana. Yang penting kita ngikat gimana sih agar sambung dengan pondok ini. Yang punya duit, Anda bisa berinfak per bulan. Yang ini yang kami himbau, biarpun 1.000 rupiah di daftar sana. Di daftar, Bu. Tapi saya pengen sembunyi-sembunyi. Oh, yang sembunyi Anda sendiri, Bu. Silakan yang sembunyi itu langsung. Enggak usah dikasih tahu Buya, boleh itu. Itu bagus. Cuman ini pengen kita ini untuk membuat semacam pengikat lebih kuat lagi. Ada orang berinfak, sembunyi bagus dan banyak. Rata-rata selama ini yang infak sembunyi kan di kota itu. Gak ada di kota sambil pakai mikrofon ini, saya masukin kota, gak ada kok. Semuanya lillahi ta'ala. Cuman kita pengen, selain yang kota tetap berjalan, Bu, yang sembunyi-sembunyi, yang bantu sembunyi, yang bantu miliaran tetap berjalan. Cuman kita ingin buat program ini untuk membiasakan semua dari orang yang ada di kiri kanan kita untuk sambung dengan kita dengan berinfak biarpun 1.000, 2.000, 10.000, 100.000. Termasuk anak-anak kita, kita latih. Anda punya anak 5, latih. Uang sakunya hendaknya dipotong. Kalau belanja, sayang, jangan dihabisin semuanya. Sisakan 100 rupiah atau 200 atau 300 atau 500. Ini saya kasih kotak. Nanti setiap bulan dikasihkan ke tim dakwah Al-Bahjah. Dikumpulin nanti. Maka anak Anda akan terdidik dengan kedermawanan. Kalau suatu ketika, nah ini tanda, bahkan gini loh. Tanda orang-orang yang bakal dimudahkan rezekinya di masa mendatang adalah orang-orang yang dilatih di masa kecilnya untuk dermawan. Sebab janji dari Allah ya, apa yang kita berikan akan diganti loh ya. Makanya jangan sampai anak kita tidak diajari berderma. Anak kita ajari berderma, bukan Anda berderma, Anda keluar duit 100, 200, 500 juta. Anak kita diajari, agar dia punya terkebiasaan. Lebih dari itu, secara pribadi dia akan punya sambung hati dengan pondok ini. Nanti didaftar di sini, di sana, daftar. Dan tidak usah malu, tanda ikhlas adalah, saya ulang lagi, Anda tidak malu bersedekah yang sedikit. Kalau Anda malu bermasalah ini, dan nanti akan didatangi ke rumah Anda, tidak usah ragu. Dan kalau didatangi nanti macam-macam kebaikannya. Contohnya apa? Di saat kita memberikan hadiah-hadiah yang bermanfaat, Anda dapat. Atau di rumah Anda ada makan lebih, makan dulu kan lumayan itu. Ini ada kue-kue dan jadi indah semuanya. Ini nanti yang keliling nunggu kue nanti. Misalnya, karena kalau sudah hubungan baik itu indah semuanya. Jadi indah. Baik, ini saja. Mari kita tutup dengan doa. Masih ada pengumuman banyak lagi. BMT, mohon BMT ini dihidupkan. Jadi BMT nanti Anda menitipkan uang di situ, ada bermacam-macam model di antara mudharabah, nanti ditanamkan dalam usaha yang jelas, bukan usaha yang ngaco kemarin langsung dikasih 5% itu ya. Ya, itu sudah diingetin, enggak mau, sekarang bingung kan? Dan enggak usah ikut-ikutan, masih saja ngikut. Sudah begitu masuk ke Al-Bahjah, tempelannya ada ini. Sampingnya Al-Bahjah, sampingnya apa itu? Itu wah ini sampingnya adalah logo Al-Bahjah, di sampingnya itu usaha yang ngasih duit berapa dapat 5% setiap bulan ya. Waduh. Ngalah-ngalahi Allah itu maksudnya. Pasti untung kayak begitu. Ini akhirnya ya di sini usahanya yang benar syar'i. Maka kami mohon dukungan untuk BMT ini. Bapak-bapak bisa menabung di situ, ibu-ibu nabung di situ, ataupun bapak-bapak yang kebanyakan duit sampai enggak kepake-pake itu. Bisa saja Bapak alihkan ke situ, dan itu Anda punya misi dakwah dua. Di samping nanti akan kembali dengan keuntungan karena Anda mudharabah di situ, di sisi lain Anda akan menghidupkan cikal bakal bank syariah ini. Dan bagi siapapun yang ingin buka cabang di kota-kota selain Cirebon misalnya, boleh nanti. Saya punya kantor Bu ya, bukan kantor dok Bu ya, saya punya data 4 miliar atau 1 miliar, ini gimana Bu ya untuk BMT, ayo. Bagus itu. Oh ini dahsyat, hebat. Dibuka di rumah Anda BMT, nanti kita akan susun pengurus-pengurusnya dan sebagainya. Dari pusat kita kirim nanti, indah. Jadi dakwah itu macam-macam, bukan ngurus di pondok, musola saja. Urus di keuangan, karena keuangan itu urusannya dengan riba, macam-macam. Kadang-kadang ngaji tapi makan riba, kan kacau. Ya. Harus dibenahi juga urusan keuangannya. Ngaji makan riba, tahajutan makan riba, umrah hasil riba. Nah, ini kan hebat ini. Hebat, masuk neraka lewat Mekah. Hati-hati itu, banyak yang demikian ya. Semoga Allah menjaga kita semua. Dan pendaftaran SMA-ku pendaftaran sudah dimulai. Kemudian juga infak barang bekas tetap berjalan, dan itu bermanfaat untuk pondok. Infak center Ini yang melalui, yang jauh barangkali pendengar pemirsa yang dari jauh bisa infak center melalui rekening ini. Rekening dari BSM Bank Syariah Mandiri atas nama Yayasan Al-Bahjah, kode bank 451 dengan nomor rekening 7204 2092, 7200 kemudian 4 kemudian 200 kemudian 92. Kalau kemarin ngomong baca 7204 2092, itu tadi 7204 204 2092, insyaallah ya. Ini saja, semoga Allah memberikan kepada kita bimbingan dan petunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, kami mohon ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang-Mu. Kami lemah, berikan kepada kami kekuatan ya Allah. Kami lemah, berikan kepada kami kekuatan. Bantu kami untuk memperbanyak ibadah. Bantu kami ya Allah untuk menjauhi kemaksiatan. Dan kirimkan kepada kami kawan-kawan yang baik, yang menjadi sebab kami semakin baik ya Allah. Berikan kepada kami pemimpin-pemimpin yang baik ya Allah, yang menjadi sebab kebaikan kami di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, berikan hidayah dan bimbingan-Mu kepada pemimpin-pemimpin kami. Jika mereka sudah baik, tambahkan kebaikannya. Jika mereka belum baik, wahai Zat yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, rubah ya Allah, jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang baik ya Allah. Pemimpin-pemimpin yang baik ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Engkau Maha Kasih dan Engkau sungguh Maha Kuasa. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara mereka pemimpin atau calon pemimpin ya Allah, yang mereka tidak kenal kekasih-Mu Nabi Muhammad, kami mohon berikan hidayah ya Allah kepada mereka. Dan jika ada orang di kiri kanan kami, orang yang baik, yang orang berbuat baik dan dia belum kenal kekasih-Mu Nabi Muhammad, maka kami mohon berikan kepada mereka hidayah, bimbingan dan petunjuk-Mu ya Allah, agar masuk agama kekasih-Mu Nabi Muhammad, sehingga kebaikan yang mereka lakukan bisa mereka petik kelak di surga. Ya Allah, ya Allah, kami mohon berikan kepada kami semua ketulusan dan keikhlasan dalam berjuang ya Allah. Dan kami mohon yang telah berjuang di tempat ini, Engkau Maha Tahu dan kami tidak bisa menghitung satu persatu. Berikan kepada mereka ya Allah, berikan kepada mereka ya Allah ketulusan dan keikhlasan. Jangan sampai apa yang mereka lakukan tidak bisa mereka lihat kelak di surga ya Allah. Dan kami mohon jadikan kami bersama mereka, dan kirimkan kepada kami pejuang-pejuang-Mu yang tulus dan ikhlas, ahli surga-Mu ya Allah. Pejuang yang tulus dan ikhlas, ahli surga-Mu ya Allah. Dan jadikan kami bersama mereka ya Allah. Jangan sampai ada di antara kami yang hadir di sini atau mendengar suara ini atau menyaksikan acara ini tertinggal dari rombongan kemuliaan ya Allah. Maka kami mohon, mudahkan kami untuk bergabung, baik yang hadir di sini, bergabung dalam kemuliaan, berikan keberkahan, segala kebaikan, baik yang hadir di sini dengan niat untuk menghadiri majelis mulia ini, atau yang hadir ke sini hanya mengantarkan orang-orang yang mencari kemuliaan ini, atau yang berjualan di pinggir-pinggir jalan sana ya Allah, atau yang menjaga di pinggir-pinggir jalan sana ya Allah. Kami mohon berikan kepada mereka segala kebaikan ya Allah, karena mereka telah mendengar kemuliaan, mendengar kebaikan, melihat orang-orang baik datang ke tempat ini. Maka kami mohon ya Allah, berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat, dan berikan kepada kami semua segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Kami mohon ya Allah, ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka ya Allah, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka ya Allah. Dan kami mohon anak-anak kami, jaga mereka ya Allah. Zaman-zaman mengerikan, zaman-zaman rusak ya Allah. Kami mohon jaga anak-anak kami ya Allah. Pandang mereka dengan kasih sayang-Mu. Dan kami mohon jika ada di antara yang hadir di sini adalah hamba-hamba-Mu yang telah mempunyai anak tidak baik jauh dari-Mu, kami mohon berkat kehadiran para orang tua ini, kembalikan mereka ke jalan yang Kau ridhoi. Berikan kepada mereka kemuliaan ya Allah. Berikan kesadaran ya Allah pada santri dan semua yang belajar bersama kami. Berikan kepada mereka ilmu yang bermanfaat. Jadikan perkumpulan mereka di tempat ini, belajar mereka itu menjadi sebab mereka semakin dekat kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Yang sempit rezeki, lapangkan rezeki mereka dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Setiap hari tambah kasih dan cinta, setiap hari tambah pengabdian dan pengorbanan, yang ada hanya cinta dan cinta ya Allah. Dan kami mohon jika ada di antara yang hadir di sini adalah suami istri yang belum bisa menata hati mereka, sesaat egois yang muncul, kemarahan yang muncul, kedzaliman yang muncul, kami mohon berkat majelis mulia ini, lembutkan hati mereka, jauhkan mereka dari berbuat zalim ya Allah. Sungguh Engkau Maha Kuasa untuk merubah siapapun ya Allah.